Masih bersama New DHR Musik. Kita kasih aplaus tepuk tangan. Duet Maut Bernardo dengan Pita. Yuk, monggo. Kami persilakan. Kembali digoyang slenger buat semuanya. New DHR Musik. Salam Slenger Banyuwangi BMB Production. Oke, Muncang tetap bergoyang. Terima kasih DHR Musik. Duh kembiange ati han mesti sorumnya sing jakal ilang rasa tresno iki. Ring rai no bengi janji sun welas sampai tekane pati. Riko hansun anti ring rai no bengi janji sun welas sampai tekane pati. Adinda sound system. Done.